Dilly dilly dum do, dilly dilly dum, dilly dilly dum do, dilly dilly dum. Nyanyikanlah dilly dilly dum do, dilly dilly dum, dilly dilly dum do, dilly dilly dum. Kalau asmara sudah melekat, mengikat erat, pasti berkupat. Peduli duda beranak empat, masih juga sempat main pat kulipat. Bila di rumah kantor ada rapat, gak taunya dan main pat kulipat. Sekali lagi, dilly dilly dum do, dilly dilly dum, dilly dilly dum do, dilly dilly dum. Dansa dan dansi di remang lampu, mencolek pipi gadis yang tersipu, tingkahnya dilly dilly dum do.